أرسلت الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'anbatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur. Radio Roja menebar cahaya sunnah.